Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamus siyam, ya. Hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Ya. Hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Mari kita lihat. Pertama, makna as-siyam. Ini istilah yang bagus nih. Ya, menggunakan kata as-siyam. Arti kata puasa. As-siyam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata puasa di dalam bahasa Arab, saya ulang, kata puasa di dalam bahasa Arab itu setidaknya memiliki tiga istilah. Tiga kata. Satu, kadang disebut dengan saum. Saum, ya, pernah dengar ya? Hari ini saum enggak gitu kan? Itu disebut di Quran, hanya sekali di dalam Quran. Quran surah 19 Maryam ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Okay. Di Maryam ketika melahirkan Isa alaihissalam, ada kekhawatiran dalam dirinya. Bagaimana nanti kalau pulang ke kampung halamannya, banyak ditanya orang, itu siapa? Kamu bergaul dengan siapa? Kau bisa punya anak padahal enggak menikah? Maka turun perintah dari Al-Quran, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, diabadikan di Quran kisah ini. Kata Allah, cukup fakuli, katakan nanti pada mereka, inni nadhartu lirrahmani sawma, saya sedang saum hari ini. Falan ukallimal yawma insiya. Apa yang dimaksud dengan saum? Nah, ini penting garis bawahi. Penting garis bawahi. Kalau ada istilah saum, ya, dalam kaidah bahasa Arab, itu maknanya umum. Menahan dari apa saja. Ya, menahan dari apa saja. Tidak melakukan satu pekerjaan. Umum sifatnya. Umum. Misal, saya enggak mau makan hari ini seharian, tapi saya minum, itu saum. Ya. Saya enggak mau minum hari ini seharian, ya. Itu saum. Saya enggak mau bicara hari ini sendirian, ya. Saya enggak mau bicara, tapi masih makan, masih minum, itu saum. Ya. Umum sifatnya. Mau yang bersifat menahan makan, minum, ya, berhubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau yang umum sekali maknanya, itu disebut saum dalam bahasa Arab. Terulang hanya sekali di Quran, Quran surah ke-19 ayat 26. Ya. Baik. Di sini maknanya inni nadhartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Saya enggak mau bicara hari ini seharian. Ya. Jadi biarkan. Jadi ketika ada yang tanya, tunjuk aja ke bayinya, tunjuk, ya. Nanti ini lain kisah, ketika ditunjuk nanti Isa yang berbicara, ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan siyam. Ya, siyam. Jadi ada saum, ada siam. Ya, time. Kata siam ini yang sering banyak dimunculkan di Quran. Terulang 9 kali dalam Al-Quran. Ya, terulang 9 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan siam, itu artinya puasa dalam pengertian yang khusus. Ya, ini yang dimaksudkan. Menahan diri dari segala yang membatalkan atau merusak. Ya, ini pengertian umumnya. Menahan diri dari segala yang membatalkan atau merusak puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ya, yang membatalkan seperti makan, minum, berhubungan seksual di siang hari. Ya, yang merusak, maaf, ya, seperti berdusta, kan? Kemudian bergibah, itu termasuk yang merusak. Ya. Nah, ini disebutnya istilahnya bukan saum tapi siam. Ya, siam istilah khususnya. Tanya. Karena itulah perhatikan, saya ingin bicara saking jelinya kalimat Quran menunjukkan ini berasal dari Allah, bukan bahasa manusia biasa, maka diksinya, pilihan kata yang digunakan itu tidak pernah menggunakan kata saum untuk ibadah, ya, melainkan siam. Silakan lihat Al-Baqarah ayat 183. Ketika turun ayat ini pada hari Senin, hari kedua di bulan Syaban, tahun kedua Hijrah, itu bunyi kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan saum. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu bukan puasa biasa. Jadi ada aturannya. Ya, bukan cuma makan tapi minum boleh. Ya, bukan cuma enggak boleh makan, enggak boleh minum, tapi bohong boleh, dusta boleh, enggak begitu. Ya, ada aturan khususnya. Nah, jelas ya? Dan terulang 9 kali di dalam Al-Quran. Kenapa ini penting saya sampaikan? Kadang-kadang ada sementara kita ingin mengucapkan tahniah, ya, selamat, atau ingin menyampaikan kepada orang, atau bikin spanduk macam-macam, kan? Ingin menyampaikan, misalnya, mari kita menunaikan, mau pakai bahasa Arab, saum atau siam Ramadan. Anda gunakan saum pun itu sesungguhnya tidak sepenuhnya salah, tapi masih umum. Ya, masih umum kalau disebutkan dalam bahasa Arab barangkali orang masih bisa menafsirkan dengan yang lain. Kalau mau spesifik gunakan kata siam. Ya, selamat menunaikan siam Ramadan. Ustaz, tapi kan enggak enak bahasanya kayaknya karena enggak pernah dibiasakan. Ya, karena Anda membiasakan yang lain sehingga tidak terbiasa ketika menggunakan yang lain. Sama ketika orang terbiasa takbirnya salah, misal bertakbir Allah tangannya diputar begini misalkan. Baik. Nah, ketika dia membiasakan kepada yang lain, takbir angkat enggak usah diputar, itu enggak biasa. Karena jarang dibiasakan. Yang biasa kumpul-kumpul sekarang mau ikut taklim karena enggak biasa, awal-awal menyesuaikan dulu. Ya. Jadi barangkali di situ kita penting luruskan dalam kalimat ini yang lebih tepat penggunaannya kalimat as-siyam walaupun saum tidak sepenuhnya keliru. Jelas sampai sini? Baik. Dan kitab ini cukup baik. Dia menggunakan kitab as-siyam. Ini menunjukkan pengarangnya memahami kaidah bahasa. Nah, yuk kita lihat. As-siyamu was-sawmu ma'nahu fil lughah. Baik siam ataupun saum, ya, dalam bahasa, jadi secara etimologi, secara bahasa, itu memiliki makna yang sama. Yang ketiga. Jadi, tadi kan saya di awal sampaikan, kata puasa dalam bahasa Arab ada tiga istilah kan? Satu saum, dua siam, ketiga disebut al-imsak. Imsak. Silakan Anda cek di semua kitab fikih, ya. Mau yang madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semua mengatakan sama. As-siyamu was as-saumu was-siyamu fil lughati al-imsak. Nama lain dari saum dan siam itu imsak. Jadi ada tiga nama. Ya. Jadi satu saum, dua siam, tiga apa? Imsak. Jadi imsak itu nama lain dari puasa. Jadi kalau sudah disebutkan imsak artinya Anda puasa. Jelas ya? Baik, baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kapan waktu dimulai puasa? Kita belum bacakan ini. Kapan waktu dimulai puasa? Kita ambil dalilnya di Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 187, posisi paling kanan pertengahan. Lihat di ujung ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan saat sahur itu, ya, dari mulai malam sampai dengan sahur, Anda makan, minum, senyamannya, secukupnya, silahkan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai muncul benang putih, ya, yang mulai terbit, ya, mulai hadir, yang menutupi benang hitam, maksudnya cahaya fajar, minal fajr. Jadi kalau sudah muncul fajarnya, tek kegelapan mulai terbuka, lihat. Jadi kalau Anda ada sesuatu yang hitam kemudian disimpan yang putih, ya Masya Allah ini bahasa kiasan indah sekali. Ya, seakan-akan ada penanda yang gelapnya sudah mulai sirna. Maksudnya kalau fajar sudah mulai muncul, subuh sudah mulai muncul, maka kita sudah dilarang untuk makan dan minum lagi. Jelas sampai sini? Sudah harus puasa. Tandanya fajar muncul biasanya ditandai dengan apa? Ya, fajar muncul kan sudah mulai berwaktu muncul waktu sholat kan? Berlaku sholat ya? Ya, sholat subuh itu, begitu fajarnya muncul, kita menunaikan sholat subuh. Nah, waktu itu sekarang ditandai dengan apa? Adzan. Baik ya? Jadi kalau Anda sudah masuk waktu subuh, masuk fajar, muadzin berkumandang, kan? Adzan dikumandangkan, maka pada saat itu puasa dimulai. Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah adzan, Anda nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Sudah mulai puasa. Ya keliru kalau misalnya adzan sudah berkumandang, masih makan, masih minum ya. Dulu masih ada istilah di daerah-daerah. Kok masih makan? Tenang, adzannya belum selesai. Oh, mau sampai kapan selesai? Baitur Rahim selesai adzan, Al-Azhar masih adzan. Al-Azhar selesai, di PTM masih adzan. Ya, Anda mau cari sampai kapan? Kalau sudah adzan, selesai makan, selesai minum. Ya. Dulu kami waktu kecil, masih ada kata-kata, nak, gak apa-apa, minum masih boleh, makannya gak boleh. Ini semua tetap gak boleh. Ya, semua tetap gak boleh. Nah, yang penting kita luruskan, ya, ini penting karena kami dari daerah pun ini masih ada tuh. Sekarang sudah dibuat jadwalnya. Baik. Biasanya ketika seseorang membuat jadwal puasa, ya, lalu dia menyusun jadwal, diberi nama di atasnya jadwal imsak. Oke, jadwal imsakiyah. Walaupun kadang tidak konsisten. Tadi kan imsak nama lain dari puasa kan? Nama lain dari siam, nama lain dari saum. Ditulis di atasnya jadwal imsak, di bawahnya jadwal salat. Silakan cek ya, jadwal imsakiyah, jadwal puasa kan,